siksa bagi kita berhati seancur saya. Yang ada pada kita berhati cuma nana bernama sayang. Yang ada pada kita mimpi nana berbayang selalu sayang. Tiap malam kita di sini urusan diri tunggu bangan ngana yang udah bilang ngana yang janji mau bales saya. Bilang jauh terus terang saya kita berhati cuma